money on the bill. Que soy loco, acá sigo radicando. Go, go, going crazy. Go, go, going crazy. Go, go, going crazy. Sabes que soy loco, acá sigo radicando. La mata ver chumbo mai, pula y rai. Vine a echar a verbal tapi rhyme aku sexy. Like a ex-bitch, lida ku penuh aksi. Luda bercucuran korban jatuh tanpa saksi. Coba claim. Mau jago sampai mana, I'm playing the game. Sejak dari perut mama tanya saja pada paduka yang ku buat. Tunduk atau mereka yang tobat dan berlutut like a pam pam pam pam. Ini pistol peluru X, rekam jejak lewat X. Underground tak perlu flex, tiba tetap break your neck. Break your neck, break your neck. Hambur pan semacam pisang, sontak semua teriak next. Dor kira tong sebanding, lebar kail mau pancing. Ya tetap kotak kancing, masa singa lawan anjing. Bola kala soal flexing, badminton Bob Sandino. Turun lantai paling dasar, tetap bintang triatlet. Go, go, go, going crazy. Go, go, going crazy. Go, go, going crazy. Sabes que soy loco, acá sigo radicando. Go, go, going crazy. Go, go, going crazy. Go, go, going crazy. Sabes que soy loco, acá sigo radicando. Sabes, soy del otro lado, de ricota puro quieto. Banyak orang copy copy. Quieren ser como yo, cari-cari gara-gara. Kerap kali cari cara, jadi macam pembicara. Bawa narasi tercela, sorry aku menyela. Bukan mau mencela, tidak suka mi rolita. Yo puedo quitar sela, pedo pisa escuchala. Lagu ini untuk anda yang tidak tahu malu. Dan selalu banyak gaya, dari dulu nanya bulu. Selalu minta dibantu, banyak maklum aku tahu. Tapi coba sabar dulu, etika orang dikasih. Hendaknya bilang makasih, tapi malah main kuesi. Dan ciptakan lagu basi dalam masa inkubasi, pintanya terus dilatih. Lepas dari hibernasi, malah gigit serang balik. Yang dulu datang memelas, minta dikasihani. Sekarang congkak jadi culas, ingin aku cepat mati. Go, go, going crazy. Go, go, going crazy. Go, go, going crazy. Sabes que soy loco, acá sigo radicando. Go, go, going crazy. Go, go, going crazy. Go, go, going crazy. Sabes que soy loco, acá sigo radicando. Go, go, going crazy. Go, go, going crazy. Go, go, going crazy. Sabes que soy loco, acá sigo radicando. Go, go, going crazy. Go, go, going crazy. Go, go, going crazy. Sabes que soy loco, acá sigo radicando.